Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Ikhwah peserta takhasus bahasa Arab Nahu terutama ya, dengan pembahasan pokok syarah matan Al-Ajurumiyah. Begitu juga para netizen di mana saja Anda berada yang ikut gabung di dalam pelajaran Jurumiyah kita ini. Alhamdulillah kita jumpa untuk pertama kali. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Selamat datang. Welcome. Wilujeng. Sumping. Sugeng rawuh. Bahasa Jawa ya. Ke pelajaran bahasa Arab kita ini. Sekarang ini kita masih belum masuk kepada pelajaran isi dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, tapi baru mukaddimah terlebih dahulu. Mukaddimah ini saya ingin isi dengan dua hal. Pertama, tentang pentingnya bahasa Arab bagi seorang Muslim. Kedua, berkenalan dengan pengarang kitab Matan Al-Ajurumiyah ini. Beliau ini siapa, orang mana, kapan hidup dia dan kapan wafatnya, dan bagaimana komentar para ulama tentang beliau ini dan kitabnya ini ya. Ini hal yang kedua yang kita akan sampaikan bila masih ada waktu. Kalau waktunya enggak cukup ya baru poin pertama saja. Mukaddimah tentang dua hal ini perlu disampaikan sebagai tasyji'. Tasyji' itu motivasi, stimulan, support, penyemangat, agar kita semangat. Ingat bahwa belajar ini khususnya ulum syar'iyah atau ilmu-ilmu dunia sekalipun dibutuhkan kesungguh-sungguhan, tidak asal-asalan, tidak dengan posisi dan kondisi yang relaks, yang bisa dilakukan sambil bercanda, bergurau, atau seolah-olah tidak memperhatikan pentingnya pelajaran ini. Enggak. Tapi dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Antum nanti mungkin akan mengalami kebosanan, kejenuhan, kelelahan. Itu dialami oleh seluruh tulabul ilm, para penuntut ilmu, termasuk para ulama, termasuk para mubalig, para asatidz. Dahulunya waktu belajarnya itu sampai peras keringat dan memeras air mata, meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang amat sangat lama dengan mengalami berbagai macam derita, kekurangan finansial untuk menafkahi keluarga, membekali diri, dan seterusnya. Itu semua teralami. Nah, jadi mungkin ketika kita belajar bahasa Arab ini pun, antum akan mengalami kendala berupa kejenuhan, kebosanan. Itu yang harus dilawan. Kita wajib sabar dalam hal itu, ya. Dan dengan sabar dan yakin baru kita akan sukses. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Bukan itu ayatnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami telah menjadikan imam-imam di kalangan manusia yang menyeru kepada ajaran kami. Kenapa? Lamma sabaru. Karena kesabaran mereka. Wabihi ya'dilu lamma sabaru wahum bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Dua bekalnya, sabar dan yakin. Makanya para ulama menyatakan wabis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan maka akan diraih keimaman dalam masalah agama. Maksud keimaman dalam masalah agama itu dia akan menjadi imam dengan makna ikutan mayoritas manusia, menjadi rujukan, menjadi orang yang diikuti oleh manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan al-imamatu fid-din, keimaman di dalam agama. Seperti para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an, itu disebut imam karena mereka menjadi ikutan dalam hal agama. Semua orang merujuk kepada mereka dalam perkara agama, dalam akidah, dalam fiqih, dalam banyak hal mereka menjadi rujukan dan ikutan. Jadilah imam. Dalam hadis kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud. Mereka disebut imam dalam bidang hadis. Karena apa? Karena mereka menjadi ikutan dalam masalah hadis, rujukan dalam masalah hadis. Termasuk di dalam bahasa Arab kita mengenal Imam Asy-Syibawi, kita mengenal Imam Al-Kisa'i dan imam-imam yang lainnya, ya. Mereka menjadi imam dalam bahasa karena mereka menjadi ikutan di dalam bahasa Arab, dalam nahu dan dalam sharaf dan dalam semua hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Semuanya menjadi imam. Semuanya itu mereka raih dengan perjuangan yang berat. Sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, melatih diri, dan sabar juga ketika mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapat kepada orang lain. Sabar di dalam menahan penderitaan di atas semua itu. Tanpa kesabaran mereka enggak akan sukses. Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, ini juga kisah dikutip oleh Imam oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi tentang seorang ulama ahli nahu namanya Imam Al-Kisa'i. Imam Al-Kisa'i ini ulama dalam hal nahu. Dulunya ketika belajar itu pernah mengalami hampir putus asa. Belajar nahu enggak bisa-bisa. Kalau sehari-hari mah bicara bahasa Arab. Tapi tidak semua orang yang pintar ngomong bahasa Arab menguasai ilmu nahu, tidak. Orang Arab sendiri para ulama di Saudi umpamai seperti Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Bassam dan masyayikh yang lain belajar nahu, belajar dari Matan Al-Ajurumiyah, belajar juga Alfiyah. Syekh Al-Utsaimin belajar Alfiyah kepada Syekh bin Baz. Padahal mereka orang Arab sehari-hari bicara bahasa Arab. Tapi untuk tata bahasa, untuk nahu sorof harus belajar khusus ke ahlinya. Sama dengan kita sehari-hari belajar ngomong bahasa Indonesia. Tapi apakah kita memahami tata bahasa Indonesia? Tidak. Kita harus belajar tata bahasa Indonesia di sekolah. Di SD belajar, SMP belajar, SMA belajar. Sampai perguruan tinggi mata kuliah itu ada ya. Nah, seperti itu. Orang Arab juga begitu. Imam Al-Kisai belajar nahu. Nahu itu tata bahasa Arab, gramatika Arab. Nah, ketika belajar enggak bisa-bisa, enggak faham-faham. Sulit untuk memahami. Sampai mau putus asa. Karena susahnya di dalam memahami nahu sharaf. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan, siapa yang menguasai nahu, nih kita ilmu nahu, maka terbukalah seluruh cabang ilmu bagi dia. Saya ada kawan, ada Uwa ya, tahu Uwa, Uwa itu Pak D. Beliau profesor di bidang bahasa. Menguasai sampai 8 bahasa asing. Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, Mandarin, Prancis, dan seterusnya. Terakhir, ketika beberapa belas tahun yang lalu, saya ke rumahnya, beliau sedang belajar bahasa Arab. Nahu sharaf. Tahu bahwa saya punya latar belakang pendidikan ilmu agama, tahu bahwa saya mengajar juga bahasa Arab, dia banyak nanya. Lalu dia bilang, bahasa Arab menurut saya setelah saya bandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya adalah bahasa tersulit di dunia. Hanya orang cerdas yang bisa memahaminya. Siapa yang memahaminya, bagi dia amat mudah menguasai bahasa asing lain. Dia berkomentar begitu setelah membandingkan dengan bahasa-bahasa asing lain yang dia pernah pelajari. Hanya orang-orang cerdas yang bisa memahaminya. Itu karena sudut pandang dia yang terlalu normatif. Berpatokan kepada norma, kepada kaidah. Tapi bagi saya, bahasa Arab ini hidayah. Siapa yang Allah beri hidayah, Allah akan mudahkan. Imam Syafi'i tadi mengatakan, pembuka seluruh ilmu adalah ilmu nahu. Siapa yang menguasainya, dia akan mudah menguasai ilmu yang lainnya. Nah, kita bisa memahami, kalau orang bisa memahami nahu, dia mudah untuk membaca sumber ilmu-ilmu syar'i. Tafsirnya, hadisnya, fiqihnya, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Oleh karena itulah, maka ilmu ini menjadi kunci bagi ilmu-ilmu yang lainnya. Imam Al-Kisai, saya teruskan kisahnya, sudah agak putus asa. Suatu saat di kamarnya, dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia sambil berpikir melihat ada seekor semut dari bawah menggigit makanan, merayap di dinding, mau dibawa ke sarangnya yang ada di atap. Baru merayap sejengkal, karena makanan yang digigitnya lebih besar daripada badannya. Kan semut bisa ya, mampu ya. Kemudian dia jatuh. Luk. Sampai terlepas makanannya. Dia setelah tiba di bawah, dia ambil lagi, dia gigit lagi, dia merayap lagi. Tadi sejengkal, sekarang dua jengkal. Dua jengkal jatuh. Bangun lagi, ambil lagi, gigit lagi, naik lagi. Sekarang tiga jengkal. Terus. Dia jatuh, bangun, naik lagi. Jatuh, bangun, naik lagi. Entah berapa puluh kali. Sampai akhirnya tiba di atap. Sampai akhirnya tidak kelihatan karena masuk lubangnya, masuk sarangnya. Entah berapa puluh kali dia jatuh, bangun, naik. Jatuh, bangun, naik. Dia ulet. Musabir. Musabir itu ulet. Imam Al-Kisai takjub. Hadhihi namlah musabirah. Ini semut sangat ulet. Berkali-kali dia gagal bangkit lagi, dan setiap kali bangkit, usaha selanjutnya selalu lebih tinggi, selalu lebih tinggi, selalu lebih tinggi. Akhirnya sampai pada puncak. Akhirnya dia berhasil sampai di tempat yang dia tuju. Dari sanalah dia mengambil pelajaran. Kalau semut yang ulet tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa, akhirnya berhasil mencapai tujuannya, saya pun pasti akan begitu. Saya pun pasti akan bisa berhasil. Akhirnya semangatnya muncul lagi tuh. Apa yang terjadi? Dia belajar lagi. Gak ngerti belajar lagi. Gak ngerti belajar lagi. Sampai setiap kali percobaan belajar yang selanjutnya pemahamannya sudah lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya beliau menjadi seorang imam di bidang nahu. Imam Al-Kisai. Jadi, gak boleh putus asa dalam belajar. Nanti antum mungkin mengalami stuck. Wah, gak paham. Hanya sampai di sini. Atau paham, mengerti, tapi perlu pengulangan karena liar. Harus diulang-ulang. Ya. Oleh karena itu nanti saya akan berupaya sedetil mungkin menjelaskan agar antum mengulang di rumah, selalu saya kasih PR. Agar mengulang. Dan PR ini menjadi acuan sejauh mana antum bisa memahami pelajaran yang diberikan. Kalau benar, oh berarti sudah paham. Kalau masih ada yang salah, berarti ada yang belum paham. Nah, dari aspek yang belum difahami, yang salahnya itu kita ulang lagi, perdalam lagi. Ya. Jadi, wajib bagi kita untuk semangat, tidak putus asa. Maka ikhwan, nanti akan dibagi absen. 3 kali tidak hadir berturut-turut dicoret. Upayakan hadir terus. Upayakan selalu datang. Usahakan ini jadikan aktivitas pokok yang tidak boleh terlewatkan. Ya. Jadi tidak asal-asalan saya mau coba-coba nih, paham? Enggak ada coba-coba. Mungkin dari berapa orang ini, kalau ada yang berhasil 2-3 orang, saya sudah bersyukur, alhamdulillah. Sampai tamat dari Matan Al-Ajurumiyah ini langsung praktek baca kitab. Sebab ini kan hanya teori kaidah. Tapi memang ada praktek-praktek nanti. Prakteknya itu membuat kalimat dalam bahasa Arab. Gundul, baca, terus di'rab. Di'rab itu diterangkan jabatan-jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Seperti dalam bahasa Indonesia kita mengenal SPOK ya. Masih paham SPOK itu apa? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya belajar bahasa Arab di masjid. Nah, saya subjek. Belajar predikat bahasa Arab, objek. Di masjid, keterangan tempat. Nah, seperti itu. Itu namanya meng-i'rab. Ya. Terus, setelah selesai, kita praktek baca kitab. Ini perlu untuk melatih. Latihan-latihan di setiap pelajaran selalu ada. Tapi praktek langsung ke kitab itu perlu pendalaman. Sampai antum bisa baca kitab. Ya, itu target kita. Seperti ginilah dalam bela diri. Kan kita belajar jurus ya, mukul, nangkis, menghindar gitu kan. Tapi kalau tidak dilatih tarung, itu gak akan bisa diterapkan, ya gak? Jadi walaupun udah menguasai 1000 jurus, dergelut, angroy, papuket. Tetap aja saling jambak, saling kerwes. Di kerwes itu apa? Cakar gitu ya. Jurusnya tidak muncul. Karena apa? Karena tidak terlatih. Tidak apa? Tidak diterapkan di dalam pertarungan yang sebenarnya. Dalam latihan makanya ada, suka ada sparring kan? Suka ada sparring, tapi tidak sebebas tarung beneran gitu. Nah, jadi di dalam pelajaran kita ada latihan-latihan. Tapi nanti tarung benernya pada waktu latihan baca kitab. Ibarat belajar bela diri, ada latihan-latihan tarung, setelah selesai semua harus tarung beneran. Hayu ke pasar, cari preman pasar umpamanya, atau cari copet. Pas dapat, hayo hajar. Pasti dia melawan der di sana, kan gitu. Suka ada itu. Nah, dari hasil tarung itu kita akan ada yang didapat, yang tidak bisa kita peroleh ketika latihan. Apa? Ada gerak refleks. Ada mental keberanian. Ada penderitaan kepukul. Oh, gini rasanya kepukul deh. Nah, seperti itu. Nanti semakin kuat. Ya, semakin sering tarung, mental semakin kuat. Pas menghadapi musuh lagi, sudah tidak tegang lagi, tidak gugup lagi. Tapi pertama kali tarung, walaupun sudah banyak latihan, deg-degan itu. Kan gitu ya. Nah, ini juga begitulah. Nanti di dalam praktek baca kitab, suasananya akan lain ketika sedang belajar latihan membuat kalimat. Ya. Jadi, semangatlah di dalam belajar. Nah, bahasa Arab ini super penting bagi kita. Karena apa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa hadis. Bahasa Arab adalah bahasa seluruh ulum syar'iyah. Karena semua sumber-sumber ilmu-ilmu Islam tertulis dalam bahasa Arab. Al-Quran jelas bahasa Arab, hadis dan kitab-kitab para ulama seluruhnya dalam bahasa Arab, bahkan pelajaran bahasa Arab pun tertulis dalam bahasa Arab. Matan ala jurumnya ini pelajaran bahasa Arab. Dengan apa diterangkannya? Dengan bahasa Arab. Syarahnya, nanti ada syarahnya juga diterangkan dengan bahasa Arab. Ya. Maka tanpa memahami bahasa Arab kita enggak akan faham syariat. Kan ada buku terjemahan, betul loh, ada banyak, tapi beda. Sering saya ungkap, menterjemahkan satu bahasa ke bahasa lain itu banyak yang hilang dari bahasa aslinya. Mungkin makna, mungkin keindahan bahasa. Baik makna maupun keindahan bahasa memiliki daya sentuh yang luar biasa kepada jiwa pembaca. Bahasa Arab indah. Buat contoh dalam sebuah peribahasa. Ini peribahasa. Bukan ayat, bukan hadis. Peribahasa ini menyatakan man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Ya, dalam isinya ya indah. Man istajala qabla awani. Gitu ya ujungnya. Uqiba bihirmani. Indah. Kalau diterjemahkan, maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang. Terjemahannya, man istajala qabla awani. Siapa yang terburu-buru ingin memanen sebelum waktunya, uqiba bihirmani, dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat. Nanam padi harusnya berapa? 4 bulan ya. 2 bulan sudah dipanen. Dapat apa? Gagal. Siapa orang yang terburu-buru ingin memanen sebelum waktunya, maka dia akan uqiba bihirmani. Dia akan tidak dapat apa-apa gitulah. Gagal. Nah, itu contoh. Bahasanya indah, maknanya dalam. Tapi ketika diterjemahkan, kita hanya bisa mengambil makna, keindahan bahasanya hilang. Daya sentuhnya kepada jiwa juga hilang. Juga ada peribahasa yang menyatakan kullun yadda'i waslan billayla wal layla lam tuqirru lahum bikadha. Kali terjemahkan kullun yadda'i waslan billayla. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Layla. Layla itu nama orang, nama wanita yang cantik. Semua orang menginginkannya. Kullun yadda'i waslan billayla wal layla lam tuqirru lahum bikadha. Kan indah. Kali terjemahkan tapi Layla tidak mengakuinya gitu. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Layla, tapi Layla tidak mengakuinya. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang. Daya sentuhnya musnah juga, ya. Nah, bayangkan Al-Quran memiliki nilai seni yang super tinggi. Tidak hanya makna, tapi juga keindahan bahasa. Ketika diterjemahkan mungkin maknanya dapat, mungkin. Tidak selalu. Ada bahasa, ada susunan kalimat yang tidak bisa diterjemahkan secara pas. Pasti banyak makna yang hilang. Dalam bahasa Sunda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu banyak kalimat yang tidak bisa. Celom kunyunyut giriwil. Coba terjemahkan. Ada yang bisa menerjemahkan? Selom, kunyunyut, kiriwil. Jorelat. Ya, umpamanya. Jorelat, berbet. Itu 50% atau 70%. Mungkin hanya 10% atau 5%. Atau kadang-kadang hanya 1%. Dari 100 orang mungkin cuma 1. Mungkin cuma 1. Saya ingat ketika dulu waktu masih mahasiswa, waktu liburan, ada lebih dari 100 orang mahasiswa IAIN ke sebuah pesantren di Tasik belajar Alfiyah. Alfiyah itu kitab bahasa Arab tingkat advance. Di dalamnya lengkap. Selain nahu, ada sorof, ada tajwid, ada makhraj juga ya. Nah, di dalam kitab Alfiyah itu advance dan susah. Dari lebih dari 100 orang berguguran, tinggal beberapa puluh orang, dan akhirnya hanya satu orang yang menguasai dari lebih dari 100 orang. Seperti itu, yang lain-lainnya sudah liar. Itu ya, itu sudah agak mending. Ibarat kita mencari mutiara di atas tumpukan ribuan kerang. Apakah setiap kerang ada mutiaranya? Tidak. Dibuka, kosong. Dibuka, kosong. Hanya ada satu dari 1000 mungkin. Tapi itu amat sangat berharga. Ya. Kita berharap dari angkatan sekarang ini minimal bisa 20% yang berhasil. Tamat sampai selesai dengan faham. Dan bisa menjadi modal untuk bisa membaca kitab. Nanti 10 kali pertemuan juga antum tuh sudah bisa menyusun kalimat bahasa Arab gundul, bisa membaca gundul dan mengikram secara lancar insya Allah. 10 pertemuan yang ke-10 targetnya bisa begitu. Nah apalagi kalau udah selesai semuanya, mestinya sudah bisa baca kitab dengan lancar, mestinya ya. Tapi nanti untuk awal-awal, beberapa kali pertemuan pertama baca kitab, kita bimbing dulu. Nanti setelah lancar ya sendiri, ibarat belajar sepeda kan dipegang dulu ya. Dilepas, jatuh dikit, pegang lagi, jatuh lagi. Nanti kalau sudah, mah udah, gak perlu ditutur-tutur. Mau jumping, mau gimana, terserah ya. Seperti itu. Inilah beberapa alasan tentang pentingnya bahasa Arab bagi kita ya. Sekarang Kenapa kita membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah? Kitab ini sangat terkenal di pesantren-pesantren. Di kalangan santri hanya dikenal dengan sebutan Jurumiyah saja. Padahal nama asli dari kitab ini Matan Al-Ajurumiyah. Siapa yang menyusun? Yang menyusun seorang bangsa Maghrib, Maroko. Namanya Muhammad. Kunyahnya Abu Abdullah. Jadi dia Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji atau As-Sonhaji. Sonhaji atau Sinhaji. Sonhaji itu nama salah satu kabilah di Maroko. Beliau lahir pada tahun 674 Hijriah. Berarti sekitar 700 tahun yang lalu ya, bedanya dengan kita. Dan lahirnya beliau bersamaan di tahun yang sama dengan kematian ahli nahu yang lain, penyusun kitab Alfiyah. Alfiyah itu disusun oleh Ibnu Malik. Meninggal saat itu. Di tahun itu meninggal, dan di tahun itu juga lahir Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Sinhaji ini satu nama satu kabilah di Maghrib. Maroko bahasa kitanya sekarang. Dan meninggal pada usia 51 tahun. Meninggal pada tahun 723 Hijriah. Lahir di sebuah kota namanya Fas di Maghrib atau di Maroko. Dan meninggal juga di sana. Beliau sebelumnya belajar dulu ilmu nahu kemana-mana. Dan dikabarkan bahwa kitab Matan Al-Ajurumiyah ini ditulis di depan Ka'bah, di Mekah, ketika beliau tinggal di Mekah. Menyusun kaidah dalam ilmu nahu di depan Ka'bah. Tapi ada kekhawatiran. Khawatir apa? Bukan khawatir isinya salah. Tapi khawatir ada ketidakikhlasan tuh di dalam menyusun kitab ini. Kalau tidak ikhlas, kita kan sudah sering dengar ya penjelasan, tidak ikhlas itu tidak hanya menyebabkan amal itu ditolak saja, tapi juga apa? Diazab. Sudah capek berbuat, capek gawe. Ditolak, teka pakai. Diazab, diteke. Capek gawe, teka pakai, barijeng diteke. Sudah capek berbuat, enggak kepake, enggak dikasih pahala oleh Allah dan diazab oleh Allah. Khawatir. Padahal sudah berupaya ikhlas. Akhirnya, dia pergi ke pinggir laut, ke pantai. Dalam satu riwayat dikatakan, ya Allah, apabila aku menulis kitab ini secara ikhlas, kembalikanlah dia kepadaku. Lalu lempar ke dalam lautan. Riwayat lain menyatakan sungai. Dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ya Allah, apabila aku menulis ini secara ikhlas, maka janganlah sampai kitab ini basah ketika dilempar ke air. Kemudian dilempar. Dan ternyata tidak basah. Tintanya tidak luntur. Tinta zaman baheula ya, bukan zaman sekarang. Tinta zaman baheula makan namanya apa? Kolamnya. Kolam bahasa Arab. Jadi bukan dimasukkan ke dalamnya, tapi ujungnya dicelupkan ke tinta lalu dituliskan. Paling sebaris habis ya, celupkan lagi, tuliskan lagi. Gitu kan? Kualitasnya enggak bagus. Sekali kena air luntur, sudah. Habis. Beda dengan zaman sekarang. Dicetak. Dengan tulisan yang bagus. Kena air tidak luntur. Paling sobek. Nah, zaman dulu enggak begitu. Ternyata itu tidak basah. Akhirnya dia ambil kembali dan kitab ini tersebar ke semua kalangan. Dan diakui kebenaran dan kebagusan kitab ini oleh para ulama. Sebagai sumber dari ilmu nahu tingkat dasar yang bermanfaat bagi para pemula. Apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya, kitab ini kemudian tersebar. Dan banyak para ulama yang mensyarah. Mensyarah itu artinya memberikan penjelasan rinci. Karena apa? Karena ini hanya kaidah yang sulit difahami oleh orang awam. Harus dijelaskan oleh orang yang faham. Lalu lahir beberapa kitab penjelasan. Di antaranya At-Tuhfah As-Saniyah. Ada itu syarah dari Matan Al-Ajurumiyah. Termasuk yang saya bawa adalah syarah Al-Ajurumiyah susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kitab Jurumiyahnya sedikit. Paling beberapa, 10 lembar gitu. Nanti akan dibagi. Sudah dibagi belum? Sudah ya. Nah, itu kan berapa halaman itu? Kitab Al-Jurumiyahnya 24 halaman. Itu teh dengan mukaddimah ya. Syarahnya sampai setebal 600 halaman. Penjelasannya dan contoh-contohnya ya. Kita ambil dari Syarah Al-Utsaimin ini karena ada banyak contoh dari Quran, dari hadis dan penjelasannya lebih rinci ya. Saya tidak mensyarah ini berdasarkan otak saya sendiri, tapi otak para ulama. Itu Syekh Al-Utsaimin. Tapi tidak disangkal nanti ada beberapa penjelasan tambahan dari saya yang tidak ada di kitab ini. Penjelasan tambahan itu sebagai pengantar untuk bisa memahami. Kalau ini buku Matan Al-Ajurumi ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan penjelasan ringkas dalam bahasa Indonesia dengan contoh-contohnya. Tapi kalau tidak dibimbing, baca itu liar, tidak akan paham. Coba aja cari terjemahannya ya. Untuk perbandingan, baca sendiri dijamin gak akan paham. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Apa makna dari kalau memang nama penyusunnya adalah namanya Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Terus nisbatnya Sinhaji. Kenapa diberi nama Al-Ajurumiyah gitu ya? Kok enggak ada hubungan? Makna Ajurumiyah berasal dari Ajurum, itu bahasa daerah setempat saat itu, dengan makna Ajurum itu fakir dan zuhud. Karena beliau dikenal dengan kefakirannya dan kezuhudannya. Fakir itu bukan karena kemalasan, tapi seluruh waktu dan hidupnya didedikasikan untuk ilmu. Gak berpikir dunia, tapi berpikir ilmu. Makanya fakir, tapi zuhud. Sudah sering kita jelaskan, ada yang masih ingat apa makna zuhud? Dan apa perbedaannya dengan wara? Zuhud itu artinya tarku malayani. Kalau wara tarku mayadhurruh. Wara artinya meninggalkan apa yang membahayakan dia untuk di akhirat. Maka orang wara menjauhi dosa-dosa, menjauhi maksiat, menjauhi apapun yang bisa mengundang bahaya bagi dia di akhirat. Itu wara. Adapun zuhud, tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk di akhirat. Coba dari dua definisi itu, mana yang lebih baik, wara apa zuhud? Lebih baik zuhud apa lebih baik wara? Mana? Ya dua-duanya baik, tapi mana yang lebih baik? Zuhud apa wara? Kenapa zuhud lebih baik? Karena kalau wara, mananya tarku ma la yadhurru. Meninggalkan tarku ma yadhurru, meninggalkan apa yang berbahaya. Jadi dia hanya meninggalkan yang haram, yang makruh, tapi yang mubah masih dilakukan. Kalau yang mubah berbahaya enggak? Tidak. Haram tidak? Tidak. Dosa tidak? Tidak, tidak dosa. Tapi kalau zuhud, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Amalannya hanya berkisar wajib atau sunnah. Wajib sunnah. Yang mubah juga enggak. Karena enggak ada manfaatnya di akhirat. Setiap zuhud pasti wara. Tapi tidak setiap yang wara itu zuhud. Dari sinilah kita mengetahui zuhud lebih utama daripada wara. Ya. Imam Abu Abdullah Muhammad, seorang yang fakir dan zuhud. Bahasa daerah setempat saat itu disebut Ajurum. Makanya beliau dikenal dengan sebutan Ajurum, Imam Al-Ajurum. Jadi Abu Abdullah ini dikenal dengan sebutan Ajurum, artinya orang yang fakir dan zuhud. Sehingga kitabnya ini dikenal dengan kitab Matan Al-Ajurumiyah. Matan itu redaksional. Matan itu ya kalimat-kalimat yang disusun oleh dia, ya, dikenal dengan sebutan Matan Al-Ajurumiyah, ya. Inilah kitab yang kita akan bahas. Di dalamnya berisi kaidah dalam ilmu nahwu, kaidah dasar, yang menguasainya dijamin bisa baca kitab. Asal sering latihan. Karena ini cukup menjadi bekal untuk bisa membaca kitab-kitab gundul, tapi tetapinya tidak bisa memahami nilai seni di dalam kalimat bahasa Arab. Sastranya belum bisa didapat dengan kitab ini. Nanti harus belajar ke kitab yang lainnya lagi, ya. Tapi untuk sekedar bisa baca kitab cukup, insya Allah. Tapi nilai sastranya tidak, tajwid makhraj tidak, sorof tidak ada di sini. Ini murni nahu. Kalau Alfiyah lengkap, ada nahunya, ada sorofnya, ada tajwidnya, ada makhrajnya, itu ada. Tapi di dalam dalam Alfiyah belum mendalam dari aspek sastra. Nanti setelah belajar Alfiyah baru ke ilmu balaghah, itu sastra Arab. Kitabnya ada, ya. Dulu mahasiswa-mahasiswa yang tadi saya sebut, setelah belajar Alfiyah, semester depannya ketika liburannya belajar balaghah dari kitab Johar Maknun, ya, itu luar biasa. Baru kita wah terpengarangah dengan kedahsyatan nilai sastra dalam bahasa Arab. Tapi kalau masih Jurumiyah belum dapat nilai dan rasa sastranya. Tapi minimal cukup. Ini kan dasar, ya. Inilah pengenalan kitab Al-Ajurumiyah dengan pengarangnya, namanya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji, ya. Ya, cukup sampai di sini. Kita masih ada waktu 3 menit untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Kitab Al-Jurumiyah yang disusun oleh Imam Al-Jurum Yang membedakan dengan kitab-kitab nahwu yang lain itu apa Ustaz? Karena tadi dikisahkan Imam Al-Jurum ini sebelumnya juga belajar ilmu nahwu dari ulama-ulama yang lain yang saat itu tentunya sudah disusun juga tentang ilmu nahwu. Kemudian Imam Al-Jurum rahimahullah menyusun kembali tentang ilmu nahwu. Nah, itu yang membedakan dengan kitab ilmu nahwu yang lain itu apa Ustaz? Barakallahu fik. Pertama, kaidah nahwu ada banyak versi. Di antaranya ada versi orang ulama-ulama Kufah dengan Basrah. Itu ada sedikit perbedaan istilah dan kadang perbedaan kaidah. Seperti contoh dan Imam Al-Ajurumi ini termasuk ulama nahwu yang bermadhab kepada ulama-ulama Kufah bukan Basrah. Makanya di sini diistilahkan khafad bukan jar. Maknanya sama. Khafad dengan jar itu sama, ya. Kemudian didirinci salah satu tanda isim adalah menerima alif dan lam. Itu istilah ulama-ulama Kufah. Kalau ulama Basrah al. Tidak disebut alif dan lam, ya, al saja. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Kemudian termasuk kaifama. Kaifama termasuk kata yang menjazmkan fi'il mudhari. Tapi itu tidak dikenal di kalangan ulama-ulama Basrah, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu pertama. Kedua, ulama-ulama sebelumnya ketika mengajarkan nahwu memiliki metodologi dan silabus tersendiri yang tidak terbukukan. Cara masing-masing mereka beda. Tapi intinya sama, gitu ya. Makanya seperti Imam Al-Ajurumi ini, beliau belajar ilmu nahwu ke beberapa ulama, bukan satu dua. Tapi penjelasannya intinya sama, cuma metodologi yang berbeda. Tidak ada kitab yang dijadikan patokan. Nah, maka beliau menyusun kitab yang berisi kaidah dalam ilmu nahwu ini. Ya, itulah yang apa namanya yang menjadi landasan atau alasan kenapa Imam Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji ini menyusun kitab ini. Karena sebelumnya diramu dari beberapa metodologi dan silabus dari guru-gurunya. Ada enggak kitab nahwu sebelumnya? Ada. Itu Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik seniornya. Sebelum Jurumi ada, Alfiyah sudah ada terlebih dahulu. Tapi Alfiyah itu seperti yang saya bilang tadi tingkat advance. Untuk memahaminya saja itu harus belajar secara khusus dengan membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Itu komplit, komprehensif. Disebut Alfiyah, apa arti Alfiyah? 1000. Karena berisi 1000 bait yang berisi kaidah ilmu nahwu. Bait itu sendiri merupakan kalimat sastra yang tinggi, tapi isinya kaidah dalam ilmu nahwu. Itu terlalu berat bagi orang pemula, maka lahirlah kitab Al-Ajurumiyah ini untuk pemula, ya. Itulah wallahu alam bisawab. Mohon maaf sudah jam 8 saya harus berangkat, jam 9 saya ada acara lagi di Bandung. Insyaallah nanti kita akan lanjut hari Kamis yang akan datang. Mohon untuk tidak telat, ya. Jam 7 teng kita harus sudah mulai, ya. Jangan lupa bawa kitabnya dan bawa buku catatan serta alat tulis. Sekian saja dulu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.